Nih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seperti itu tadi yang kita sebutkan dari pengorbanan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Islam dan kaum muslimin, ketabahan dan keteguhan dalam menjalankan perintah agama dalam kondisi sulit sekalipun, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh beliau tidak menjadikan beliau takabur, tidak menjadikan beliau sombong dan bangga diri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka waktu itu belum ada seorang yang diangkat menjadi pimpinan untuk menggantikan Rasulullah di tengah-tengah umat ini. Abu Bakar mendengar bahwa orang-orang Ansar kumpul di pendopo Saqifah Bani Sa'idah. Sekarang itu kurang lebih pendopo itu sekarang di Perpustakaan Nasional di Madinah. Dulu di situ kurang lebih pendopo untuk orang-orang Ansar. Mereka sedang membicarakan tentang masalah kepemimpinan sepeninggal Rasulullah. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah dengar perkumpulan itu, kemudian datang dan berdiskusi dengan mereka. Yang intinya bahwa Rasulullah berpesan bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Dalam kondisi memang orang Quraisy itu ada dan mereka ahli, orang Quraisy lah yang paling berhak waktu itu memimpin, ya memimpin umat. Abu Bakar setelah berdialog dengan orang-orang Ansar mengatakan, silahkan kalian pilih satu dari dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah, silahkan kalian pilih. Ternyata Umar dan Abu Ubaidah ya justru mengangkat tangan Abu Bakar, bahkan kamulah yang akan kami baiat untuk menjadi pemimpin. Kemudian Umar dan Abu Ubaidah membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin, diikuti oleh orang-orang Ansar. Kemudian setelah itu pembaiatan secara umum di Masjid Nabawi, sehingga Abu Bakarlah yang memimpin umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ketika memimpin umat ini tidak melupakan jasa-jasa Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan Abu Bakar memberikan tugas yang mulia kepada sahabat Abu Ubaidah untuk melebarkan sayap dakwah dan memimpin ya berbagai macam pertempuran, dan Abu Ubaidah pun berhasil dalam misinya. Abu Bakar meninggal, bergantilah Umar menjadi khalifah. Posisi Abu Ubaidah tetap menjadi kepercayaan umat ini. Umar pun mengutus sahabat Abu Ubaidah ke daerah yang termasuk rawan, karena tentunya komandan yang diutus ke daerah rawan itu tingkat ya keahliannya dan kemampuannya adalah yang tertinggi sudah. Diutus ke daerah yang apa? Rawan, dengan jumlah musuh yang besar ya. Maka Abu Ubaidah pun diutus oleh sahabat Umar untuk ke daerah-daerah yang seperti itu. Diutuslah Abu Ubaidah menuju Syam, sepintu gerbang, pintu gerbang untuk dunia barat yang menuju Eropa. Di sana waktu itu ada kekuatan besar di dunia barat yaitu Romawi. Pintu gerbangnya adalah Syam. Sehingga tentunya bukan satu yang ringan seorang ditempatkan di pos yang ya bersebelahan dengan pasukan musyrikinya besar. Tapi Abu Ubaidah tidak, lagi-lagi tidak mengeluh. Semuanya dijalankan tulus dengan ikhlas demi Islam dan muslimin. Ketika pada tahun 18 Hijriah di masa Khalifah Umar, musibah menimpa umat berupa ta'un, wabah kolera yang mematikan. Anak-anak mati, wanita mati, ya laki-laki mati, pejabat, rezlata, banyak yang mati. Wabah ta'un, wabah semacam kolera yang mematikan. Sahabat Umar tahu posisi Abu Ubaidah, seorang komandan penting yang sangat dibutuhkan. Beliau enggak ingin atau beliau khawatir kalau-kalau Abu Ubaidah kena ta'un ikut apa meninggal, maka dia segera mengirimkan surat kepada sahabat Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, saya sedang ada keperluan mendesak dan saya butuh bantuan dari kamu, tolong kamu segera setelah baca surat ini segera kamu pulang ya ke sini ke Madinah. Kata Abu Ubaidah setelah membaca suratnya, saya ngerti maksud daripada keinginan dari Amirul Mukminin Umar. Dia ingin supaya saya tetap hidup, enggak mati dalam ta'un ini. Sesuatu yang kita ini enggak akan mungkin kekal di dunia. Maka dia pun menulis suratnya kepada Khalifah Umar. Bukan dia tidak taat pada komando, bukan. Tapi di bawah dia itu pasukan yang banyak. Kalau dia tinggalkan seperti apa? Karena ini ya di garis merah perbatasan antara ya pasukan muslimin dengan pasukan kafirin. Kalau sang komandan dia harus meninggalkan apa ya nanti jadinya? Dia memandang bahwa dia tidak bisa meninggalkan pasukannya begitu saja. Dia pun mengirim surat kepada Khalifah Umar. Inni qad araftu hajataka fahallilni min azimatika fa inni fi jundin min ajnadil muslimin la arghabu bi nafsi anhum. Saya telah tahu wahai Khalifah tentang kebutuhanmu. Tolong maafkan saya. Artinya saya tolong jangan disuruh pulang. Karena saya sedang berada di tengah-tengah pasukan muslimin, saya tidak ingin diri saya meninggalkan mereka. Seperti itu saja suratnya. Tatkala Umar bin Khattab membaca surat jawaban dari Abu Ubaidah, Umar pun menangis. Orang-orang di dekatnya pun heran, amata Abu Ubaidah, apakah Abu Ubaidah ikut meninggal? Qala la wa ang wa ka ang qadi, kata Umar, belum tapi hampir-hampir mati. Karena apa? Ini ta'un sudah ya, wabah kolera yang begitu dahsyat menimpa ya. Waktu itu dinamakan ta'un amwas. Banyak dari muslimin yang meninggal karena wabah ini. Dan ingat, ta'un itu musibah yang orang kalau meninggal karena wabah seperti ini, dia mati syahid. Tergolong mati syahid di akhirat. Jadi orang yang mati syahid itu tidak hanya yang meninggal dalam perjuangan fisabilillah. Orang yang meninggal karena melahirkan, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa oleh reruntuhan, mati syahid. Orang yang meninggal karena terkena penyakit perut, sakit perut, mati syahid. Orang yang meninggal karena terkena wabah, kolera, atau ta'un, dia mati syahid. Cuma ulama mengatakan dihukumi syahid di akhirat, tapi diperlakukan jenazahnya kayak muslimin yang lainnya. Adapun orang yang meninggal dalam peperangan kan dia tidak dikafani dengan kafan kecuali pakaian yang melekat, tidak dimandikan, ya. Adapun ini tetap dimandikan, dikafani, disolati, ya. Nah, Abu Ubaidah setelah mewakafkan waktunya, apa yang dimilikinya dari ilmu, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 18 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 18 Hijriah pada umur 58 tahun, dan disebutkan di antara sisi kehidupan yang dicatat dalam sejarah, beliau menyemir rambutnya dengan pacar. Menyemir rambutnya. Iya, menyemir rambut itu bagus kalau rambut itu putih. Adapun rambut itu hitam disemir ya kurang bagus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bapaknya Abu Bakar penuh dengan uban, Rasulullah mengatakan ghayyiru hadzasyaiba wajtanibus sawad. Rubahlah ini uban tapi tolong hindari warna hitam. Ya dicat atau di apa? Disemir, semir coklat ya, atau kemerahan, tapi jangan warna hitam. Ini termasuk sesuatu yang ya bagus ya. Nah, demikianlah secara singkat sejarah sahabat Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah radhiyallahu anhu, kepercayaan umat ini. Meninggal setelah mewakafkan waktunya, ilmunya, semuanya untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah meridhai beliau. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti ya jejak beliau radhiyallahu anhu wa anhi sahabat ajmain. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.